各位凡尘爱哟，祝您的无债哟。 Jangan biar ikut jilid beti di cap pacaran malahnya jadi selingkuhan. Biar ku tak cap pacaran tenanan, lah dilala tiba ewes tenangan. Ting ting ting aku jadi rotok sinting, carimu pengen maju karo aku. Tak takon ikaban iso ketemu. Mas, ngampe milih nami pacarku ya. Kowe pancen ayu, kowe pancen asu, tumi dahu jayu, rapatu jitiru. Kowe pancen ayu, kowe pancen asu, tumi dahu jayu, rapatu jitiru. Ketemu mimpiku iso gandeng tanganmu. Tak pikir-pikir mana roto jeru. Lah poco are aku sing asu. Kowe pancen ayu, kowe pancen asu. Tumi daun cayu, rapato titiru. Kowe pancen ayu, kowe pancen iki cilik beti dicap pacaran malah ngajak selingkuhan. Niatku tak cap pacaran tenanan, lah dilalah tiba ewes tunangan. Ting ting ting aku dadi rotok sinting, jarimu pengen maju karo aku. Tak takon kapan iso ketemu. Mas, ngampe milih nami pacarku ya. Kowe pancen ayu, kowe pancen asu. Tumi dahu jayu, rapato jitiru. Kowe pancen ayu, kowe pancen asu. Tumi dahu jayu, rapato jitiru.